dan buat Tito dan semua anak muda di Indonesia. Penanya berikut, silakan. Silakan Ibu. Salam super Pak. Salam super. Saya Lala dari Jakarta Timur. Ya, yes, Ibu Lala. Pak Mario, bagaimana kita menjadi pribadi yang bernilai di tengah alam yang sudah semakin rusak sekarang ini ya? Oh, super sekali. Good, jadi kalau alamnya sudah rusak, ya kita untuk apa perbaiki? Apakah begitu sikapnya? Semakin rusak, semakin kita bertanggung jawab. Oke, perhatikan negara-negara yang maju selalu memiliki banyak peraturan tentang perlindungan alam. Perhatikan. Negara-negara yang perlu banyak belajar, banyak mengabaikan perlindungan alam. Cari negara yang punya peraturan tentang panjangnya ikan yang boleh dikeluarkan dari sungai. Pasti negara itu baik alamnya. Ya? Tapi ada negara yang tidak bertindak tegas kepada yang melempar bom yang mematikan bayinya ikan. Jadi mungkin perbaikan pertama ke alam Indonesia bukan ke alamnya, tetapi mencegah yang dilakukan orang-orang yang tidak mengerti. Nah, karena banyaknya orang-orang yang tidak mengerti, Ibu, harus ada satu orang setiap detik yang tumbuh menjadi pribadi yang mengerti, yang mengundang perilaku baik kepada orang lain. Itu tugas kita sebagai warga, sebagai saudara Indonesia. Pak, saya jadi ingat ketika Mbak Lala tadi bertanya mengenai alam ini. Dari kecil kita diingatkan, sekolah dasar saya ingat banget. Kebersihan sebagian dari iman. Ketika saya bertanya kepada guru, guru saya mengatakan bahwa lingkungan sekitar alam itu memberikan kekuatan kepada kita. Apakah itu betul, Pak? Ya, karena kalau kita beriman, kita harusnya mencintai keindahan. Karena banyak orang beriman tidak khawatir mengenai keindahan hati, keindahan pikiran yang dihadapkannya kepada Tuhan. Bukankah kita bilang, Tuhan ini wajahku? Ya. Ya toh? Nah, di dalam wajah itu, coba lihat ya. Banyak orang wajahnya sudah dibasuh, tetapi masih kelihatan kotor karena hatinya, wajahnya tidak dibasuh. Kebersihan hati wajah. Itu yang membuat wajah kita cemerlang. Dari dalam terpancar keluar. Ya. Dari dalam terpancar keluar. Sesaat lagi tetap bersama kami di Mario Teguh. Golden Ways.